Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mukramin amma ba'd. Ma'asyal muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Agung Kemayoran Surabaya, dan segenap pemirsa TV9 rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian ini, kita sampai pada halaman 42. Sumber hukum Islam. Para bapak, para ibu, Islam itu agama yang mempunyai sumber hukum yang kuat. Sumber hukum yang dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dijelaskan oleh para ulama-ulama mujtahidin. Itulah yang kemudian oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, sumber hukum Islam itu ada empat. Pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', kesepakatan para ulama dan para sahabat, yang keempat adalah Al-Qiyas, menyamakan satu hukum dengan hukum yang lain. Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas, itu sumber hukum Islam dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dasarnya itu? Ini dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wal Rasul in kuntum tu'minun. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Itu dipanggil dahulu orang yang beriman. Kita beriman Pak nggih? Iman kepada Allah. Ibu-ibu beriman Bu nggih? Ya ayyuhalladzina amanu. Walaupun menggunakan dhamir mudzakkar, itu mencakup laki perempuan. Di Al-Qur'an itu khitab kalimat menggunakan dhamir mudzakkar, dhamir untuk laki-laki. Dalam dialek bahasa Arab, perempuan masuk di dalamnya. Ini kan cuma laki-laki, perempuan enggak masuk. Enggak. Termasuk amanu, yaitu minal mu'minina wal mu'minat. Orang yang beriman laki-laki dan iman perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha, taatlah kamu kepada Allah. Ini yang pertama, taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan orang yang mempunyai urusan di antara kamu sekalian, artinya yang memimpin urusanmu kamu sekalian. Wa in tanaza'tu fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Wa in tanaza'tum, dan jika berselisih, berbeda pendapat kamu sekalian, fi syai'in, dalam sesuatu, dalam urusan agama, pemahaman agama, kemana? Farudduhu, maka kembalikanlah olehmu perselisihan itu kemana? Ilallah, kepada Allah, war rasul, dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu sekarang itu beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kapan hari akhir itu, Bu? Hari kiamat. Karena manusia hidup itu ada 5 kali perpindahan. Pertama di alam arwah. Yang kedua di alam rahim. Yang ketiga di alam dunia. Yang keempat di alam barzakh. Yang kelima di alam akhirat. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya kita di dunia tidak akan selamanya, nanti akan pulang ke alam akhirat. Dan di situ tempatnya pembalasan. Tetapi ketika wa ulil amri minkum, enggak ada atiunya. Kepada pemimpin tidak ada atiunya, enggak ada wa atiu ulil amri. Kenapa? Kalau kepada ulil amri, lihat, kalau benar ikut, kalau salah enggak ikut.